السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwatal iman, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa bermajlis ilmu di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Hidayah. Semoga seperti namanya, masjid ini membawa cahaya petunjuk kepada kita semua. Tak lupa pula kita ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Dan sekarang kita telah sampai pada tafsir surat Asy-Syams. Tafsir surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams, surat ini jenisnya makkiyah. Makkiyah artinya diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Jadi Rasulullah ini ketika turunnya ayat ini, Rasulullah masih bersama dengan orang-orang kafir yang ada di kota Makkah. Masih belum memiliki tempat sendiri. Belum hijrah. Apa keutamaan surat Asy-Syams? Di antara keutamaan surat Asy-Syams adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membaca surat Wasyamsi wa Duhaha ini pada salat Isya. Dia siapa ya? Di antara sunnah Nabi, Rasulullah memerintahkan kita membaca surat Wasyamsi wa Duhaha pada salat Isya. Ini ada kisahnya. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini faqihnya sahabat, alimnya sahabat, ahli ilmunya sahabat. Saking pinternya Mu'adz bin Jabal ini, sampai-sampai Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berangkat ke negeri Yaman mengajari penduduknya agar mau masuk Islam. Mu'adz bin Jabal ini ahli ilmu, sampai-sampai mendapat julukan A'rafun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz. Sahabat yang istimewa. Nah, di Medina, Mu'adz ini punya kampung sendiri. Terpisah dengan kampungnya Nabi. Beliau ini Mu'adz, kalau sholat Isya, ikut ke Medina, ikut ke Masjid Nabawi. Sholat Isya bersama Rasulullah, beliau jadi makmum. Ya. Setelah sholat Isya bersama Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ini pulang ke kampungnya, ditunggu sama kampungnya untuk jadi imam sholat. Karena seperti yang saya katakan tadi, Mu'adz ini pemuka, ya pemuka kaumnya. Maka nyampe di tempatnya, Mu'adz ini ngimami sholat isya lagi, dan itu boleh. Sholat isya-nya yang kedua dianggap sholat sunnah. Berarti imamnya sholat wajib, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ini pernah dipraktekkan oleh sahabat, tidak apa-apa. Jadi pulang imami lagi sholat isya. Sholatnya pakai surat yang sangat panjang sekali. Banyak orang yang tidak kuat. Hingga dijumpai sebagian jamaahnya Mu'adz ini keluar dari sholat jamaah, sholat sendiri. Tidak mau ikut diimami Mu'adz. Selesai sholat, Mu'adz datang, kenapa engkau meninggalkan jamaah? Ya, engkau adalah orang munafik. Karena ciri orang munafik pada waktu itu tidak mau sholat jamaah. Makanya kalau di zaman Nabi, zaman sahabat, ada orang tidak ikut sholat jamaah, dia orang munafik. Ya, engkau telah meninggalkan jamaah. Padahal aku imammu. Akan aku laporkan peristiwa ini ke Rasulullah. Maka Mu'adz datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang di kampungku saya ngimami, tapi dia malah keluar, tidak mau ikut sholat jamaah. Ini bagaimana hukumnya? Kata Nabi, panggil orang itu, suruh sini. Karena Nabi tidak pernah menghukumi dengan sepihak, tidak pernah. Selalu cepat. Jadi seperti saya sampaikan di sini, di tempat ini. Ketika sampai Mu'adz, maka ketika sampailah orang tadi ditanya, kenapa kok meninggalkan jamaah? Ya Rasulullah, kami ini kaum yang sudah bekerja di siang hari. Kami bekerja di kebun-kebun kurma kami, kepanasan dan seterusnya. Kemudian kita nunggu datangnya Mu'adz. Kan otomatis kan sholatnya bareng Nabi. Tapi kan nunggu Nabi. Setelah itu ada jarak antara kampungnya dengan kampungnya Mu'adz. Tapi lama nunggunya. Kami ini kaum yang sudah letih di siang hari, pengen cepat istirahat. Kita nunggu datangnya Mu'adz lama. Setelah Mu'adz datang, dia ngimami kami dengan bacaan yang sangat panjang. Nah inilah akhirnya turun hadis ini. Kemudian Rasulullah marah dan mengatakan, apa tanun anta ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuat kerusakan dalam agama ini? Diparahi itu Mu'adz. Rasulullah kalau marah sama sahabat, artinya Rasulullah itu dekat sama sahabat itu. Rasulullah kalau marah sama sahabat, artinya sahabat tersebut disenangi sama Nabi. Ya. Nah, itu menunjukkan Rasulullah senang sama Mu'adz. Dimarahi. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hala salaita bisabbi isma rabbikal a'la aw syamsi wa duhaha wal lail idza yaghsha?" Kenapa kamu enggak pakai wasamsi? Sabi Husma atau Walaili Dayaksa. Jangan Al-Baqarah, jangan Ali Imran yang panjang-panjang. Makanya berarti surat Wasyamsi ini termasuk surat yang direkomendasikan Rasulullah untuk dibaca ketika sholat isya. Memang gua diamalkan. Ya tapi kan kandungan kan sholat bareng imam, harus sesuai imam ya. Itu pertama ya. Hadis ini hadis yang sahih, ya dicantumkan dalam kitab Muslim atau Sahih Muslim. Kemudian kita baca dulu wasyamsi wa duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi. Kemarin sudah saya jelaskan, pokoknya ada huruf wawu. Setelah huruf wawu kok kasrah, itu berarti wawu sumpah namanya. Karena menurut bahasa Arab, wawu itu banyak macam. Setelah wawu, kok tidak kasroh? Berarti itu bukan wawu sumpah. Cirinya wawu sumpah itu, setelah wawu terus apa? Di awal jumlah. Di awal jumlah, setelah wawu kasroh. Itu berarti sumpah. Wasamsi jangan diartikan dan matahari. Karena wawu di sini bukan artinya dan. Tapi artinya sumpah. Wasamsi demi matahari. Wa duhaha dan demi waktu duha dan demi pagi harinya ketika sinar matahari menampakkan pancarannya. Wal qamari dan demi rembulan. Qamar itu umum, bulan. Dan nanti ada perincian mungkin kalau bulan sabit namanya. Bulan sabit bahasa Arabnya apa? Hilal. Tapi kalau secara umum bulan bahasa Arabnya apa? Qamar. Wal qamari dan demi rembulan. Iza talaha ketika mengiringinya. Mengiringi apa maksudnya? Mengiringi matahari. Kalau selesai ya terbitlah bulan. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang yang telah menampakkan matahari. Wal laili idza yaghsaha, dan demi waktu malam yang telah menutupinya. Menutupinya siapa maksudnya? Ini apa? Mata. Dan demi waktu malam yang telah menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan binaannya, pemeliharaannya, bangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan juga hamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Subhanallah. Kira-kira apa yang mau diomongkan Allah sampai Allah memulainya dengan sumpah sekian banyaknya? Perhatikan, antum panjenengan kalau ngomong dikasih sumpah, berarti panjenengan itu menegaskan omongan, betul? Itu kalau panjenengan. Ini Allah yang ngomong nih. Allah ini tanpa sumpah sekalipun omongannya Allah tegas. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan sesuatu dimulai dengan sumpah, dan sumpahnya tidak cukup satu. Berapa ini? Hitung. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghsaha, was samaa'i wa ma banaaha, wal ardi wa ma tawaaha, wa nafsi wa ma sawaaha. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sesuatu belum diomongkan, baru bersumpah ini. Allah ingin menyampaikan sesuatu, tetapi didahului dengan sumpah. Dan sumpahnya ini 7 kali. 7 kan? Dan angka 7 itu angka istimewa dalam Islam. Jumlahnya Al-Fatihah 7. Betul? Orang yang dinaungi pada hari kiamat 7. Dosa yang binasa, dosa besar yang membinasakan ada 7. Jumlah ashabu kahfi ada 7. Jumlah hari dalam Islam ada 7. Jumlah rokaat kita 17. 7. 7 itu angka yang paling banyak dipakai dalam Islam. Orang yang berinfak akan dilipat gandakan menjadi 700. Kan gitu kan? Dalam ayat menumbuhkan 700 butir. 7. Umat Islam akan terpecah menjadi 70-30. Apalagi putrinya Nabi, putranya Nabi ada 7. Apalagi langit tingkat lapis 7, bumi lapis 7. Barang siapa makan buah kurma, apa? Kurma apa? Ajwa 7 butir, terbebas dari sihir 7. Ini belum saya teruskan, saya teruskan banyak itu. Dan saya tidak mau teruskan. Tidak terus. Ini Allah bersumpah dengan 7 makhluknya. Dan 7 makhluk ini makhluk yang raksasa. Langit, bumi, matahari, rembulan. Ini berarti perkara yang ingin disampaikan Allah ini perkara yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Di mana ada ayat yang ayat itu dimulai sumpah, kaum muslimin harus benar-benar memperhatikannya. Karena Allah tidak sumpah dalam hal yang sepele. Ya. Kemudian selanjutnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat yang ke-8 ini masih gandengannya ayat yang ke-7 lanjutannya. Berarti masih dianggap satu sumpah. Paham maksudnya? Yang nomor 8 ini masih gandengannya nomor 7. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi yang nomor 6, mohon maaf, yang nomor 7 tadi Allah katakan wa nafsi wa ma sawaha. Dan Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Setelah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha kejelekan, wa taqwaha dan kebaikan. Jadi jiwanya manusia itu diberi ada sisi pengin baik, ada sisi pengin jelek. Nafsunya manusia itu ada nafsu baik, ada nafsu jelek. Nanti saya terangkan. Qad aflaha man zakkaha. Ini yang karenanya Allah bersumpah ya ini. Yang nomor 9 sama nomor 10. Ayat nomor 9 dan nomor 10 itulah kalimat yang ingin diungkapkan Allah sampai-sampai Allah bersumpah 7 kali. Apa nilai maksud yang disampaikan Allah? Ya ini nomor 7. Ayat yang ke-9 dan ayat ke-10 itu. Qad aflaha man zakkaha. Akan beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan akan celaka dan merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah tadi bersumpah 7 kali. Karena Allah ingin menerangkan tentang jiwa, nafsu. Jiwa itu kan bahasa Arabnya apa? Nafsu. Kadzabat Tsamud bi taghwaha. Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, telah mendustakan agama. Bi taghwaha, karena kepongahannya, kezalimannya. Izin ba'asa ashqaha, ketika telah bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Orang celaka yang di kaum Tsamud berdiri. Faqallahum Rasulullah, nanti saya jelaskan siapa kaum orang ini, siapa ini saya jelaskan. Faqallahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Jadi kaumnya Nabi Saleh ini namanya kaum Tsamud. Mereka mendustakan ajaran Nabi Saleh. Kemudian ada satu di antara pemuka kaum Tsamud ini yang berdiri. Jadi kan apa ini bahasanya? Nah, 12 nomor 12. Jadi kenapa diterjemah? Bukan. Bangkit ya? Ini bahasa asfah. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Betul? Siapa orang paling celaka? Nanti saya jelaskan. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka berkata kepada kaum Tsamud Rasul Allah. Rasul Allah ini siapa? Nabi siapa? Soalnya ditulis. Rasul di situ maksudnya Nabi Soleh. Naqatallahi wa suqiyaha, biarkan untanya Allah. Karena Nabi Saleh punya mukjizat yaitu unta. Biarkan untanya Allah ini. Wa suqiyaha, biarkan dia minum. Nanti saya jelaskan ceritanya ini, masih diterjemahkan aja dulu. Fakadzabuhu, kaumnya Nabi Saleh enggak percaya sama Nabi Saleh. Fa'aqaruha, dan menyembeli untanya Nabi Saleh. Karena mereka menyembelih untanya Nabi Saleh, maka turunlah badam jama alaihim rabbuhum. Ya, maka Allah telah mengazab mereka, ya, karena dosa mereka. Ingat, tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Fasawaha, maka Allah akan meratakan mereka, ya, membinasakan mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut balasan mereka. Allah tidak takut sama mereka. Saya terangkan teman-teman. Kita mulai dari ayat yang nomor 7 karena yang sumpah tadi sudah saya jelaskan. Wa nafsi wa ma sawaha. Allah telah bersumpah dengan nafsu, dengan jiwa. Wa ma sawaha, dan penyempurnaannya. Jiwa, di dalam Al-Quran, jiwa itu ada berapa? Ada 3. Ini enggak ada di kitab, ditulis. Wa nafsi wa ma sawwa, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa, di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, an-nafsul lawwamah. Nafsu atau jiwa di dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama an-nafsu, nomor berapa ya? An-nafsu al-ammarah. Nafsu amarah kalau bahasa kita. Ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini, nafsu amarah tadi itu, selalu menyuruh manusia melakukan kejelekan. Itu namanya an-nafsu apa? Al-ammaroh, yang selalu memerintahkan kejelekan. Ammaratun bisu, menyuruh berbuat jelek. Mengapa Nabi Yusuf hampir terbesit ingin melayani Zulaikha? Itu karena ada sisi nafsu apa? Ammaroh ini. Mengapa istrinya istrinya pejabat tadi itu kok ingin menggoda Nabi Yusuf? Karena di dalam jiwanya wanita itu ada nafsu ammaroh. Ini surat Yusuf ayat 53. Ya. Mengapa Nabi Adam, padahal Nabi kuat imannya, tapi ketika digoda sama iblis, ayo makan ini buah surga ini. Dikatakan oleh iblis buah apa? Buah khuldi, buah keabadian. Akhirnya Nabi Adam tergoda. Ini berarti yang menang dalam dirinya Nabi Adam nafsu apa tadi? Ammaroh. Nafsu yang mengajak kejelekan. Ini model pertama. Dalilnya surat Yusuf ayat berapa tadi? 53. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. An-nafsu al-lawamah. Jiwa yang pencelah. Yang suka mencelah, suka mencacat, suka membuat pemiliknya itu menyesal. Ya, lawam itu yang gampang mencelah. Jadi an-nafsul lawamah, nafsu yang gampang mencelah, jiwa yang gampang mencelah. Ini dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Tidak ada di kitab, jadi ditulis macam-macam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan kata Allah, dan aku bersumpah demi nafsu jiwa yang pencelah. Misalnya ini ya, ada orang luput suatu kebaikan, maka akan terus jiwanya, kenapa tadi kok gak gini, kenapa kok gak gini, seharusnya tadi seperti ini, seharusnya tadi melakukan ini. Kalau gagal terus, terusik hatinya dengan celaan-celaan nafsunya. Ini namanya an-nafsu al-lawamah. Dalilnya surat Al-Qiyamah ayat 2. Nafsu yang nomor 3 atau jiwa yang nomor 3 adalah an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang apa? Jiwa atau nafsu yang mutmainnah, mutmainnah, tenang. Nafsu yang tunduk dengan aturan Allah. Ini ada dalam surat Al-Fajr ayat 28. Gimana ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marwiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang lapang, keluarlah dari jasadmu, kembalilah menuju Allah. Radiyatan, kamu ridho. Marwiyatan, dan kamu di ridho. Jadi nafsu ada berapa? Yang pertama, nafsu jelek apa enggak jelek? Hah? Nafsu yang jelek, yang ngajak-ngajak untuk berbuat maksiat. Yang karena inilah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Karena nafsu inilah Nabi Adam makan buah terlarang. Karena nafsu inilah Nabi Musa nempeleng orang Bani Israil sampai mati. Kan gitu ceritanya. Karena nafsu inilah menyebabkan jiwa ini ingin melakukan kesalahan. Itu karena yang pertama, jadi jelek. Yang nomor 3, nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang baik, jiwa yang baik. Berarti yang pertama dihukumi jelek, yang ketiga dihukumi baik. Pertanyaan saya, yang nomor 2, an-nafsul lawamah, jelek apa enggak jelek? Nafsu pencela tadi jelek apa enggak jelek? Terperinci nomor dua. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama jelek, yang ketiga baik. Adapun yang nomor tengah tergantung. Kalau celaan itu timbul karena dosa yang kita lakukan demi jiwa yang baik, lawama yang baik. Misalnya habis zina, nyesolnya enggak hilang-hilang. Mau dibilang juga, nyesol enggak hilang-hilang. Sedih, kenapa kamu lakukan ini tadi? Kamu enggak malu di hadapan Allah? Bagaimana istrimu? Nah, itu celaan yang baik. Ini namanya nafsul lawama yang baik. Tapi ada nafsul lawama yang jelek, yang ketika celaan itu ditimbulkan kepada hal yang negatif. Ketika mencuri, mau mencuri sepeda motor, kena ada patroli, tidak jadi. Terus dia mencela, seharusnya tadi gini caranya supaya bisa nyolong tadi. Seharusnya disini caranya. Nah, ini nafsul lawama yang jelek. Jadi yang pertama kata para ulama jelek, yang ketiga kata para ulama baik. Ada pun yang tengah-tengah terperinci, tergantung yang dicela itu yang apa. Jadi pahami ya, oke. Berarti jiwa, nafsu itu ada tiga. Lah, itu Allah sempurnakan. Setelah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan, aku ilhamkan, Allah ilhamkan kepada jiwa tadi sisi positif dan sisi negatif. Jadi di dalam tubuh-tubuh sampaian itu ada jiwa yang berpotensi ngajak maksiat, dan ada jiwa atau nafsu yang berpotensi ngajak panjenengan untuk melakukan apa? Dikasih dua jalan oleh Allah. Sisi positif ada, sisi negatif. Tetapi masalahnya bukan Allah ngasih sisi positif atau negatifnya. Masalahnya adalah ayat setelahnya. Qad aflaha man zakkaha. Karena jiwa ini tidak hanya satu. Ada jiwa yang baik dan ada yang jiwa yang tidak baik. Ada jiwa yang tengah-tengah. Maka tugas kita sebagai manusia dalam surat ini ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Di PR kita ini mensucikan jiwa. Nah, mensucikan jiwa itu ada dua. Ini gak ada di kita, betul. Karena ustaz itu malam ya harus belajar dulu. Kalau gak belajar ya gak bisa ya. Harus nyari referensi lain. Jadi at-tazkiyah, penyucian jiwa, pemurnian jiwa itu tidak akan terjadi kecuali dengan dua hal. At-tahliyah dan at-tahliyah. Sama apa beda? Yang pertama pakai kok, yang kedua pakai hak. Hak. At-tahliyah. Kalau ada ngoroknya itu berarti apa? Kok, ada titiknya. Tapi kalau yang bersih at-tahliyah, itu berarti pakai hak. Bukan hak loh ya, hak. At-tahliyah artinya pengosongan. Yang rusak-rusak harus disingkirkan dulu. Pengosongan dari hal-hal yang rusak ada dalam jiwa kita. Dikosongin dulu. Disingkirkan dulu yang sel-sel yang rusak dalam jiwa kita. Yang kedua, at-tahliyah. At-tahliyah ini sesudah dibersihkan oleh yang pertama, maka at-tahliyah mendandani, menghiasi, dikasih perhiasan-perhiasan biar indah. Tergambar para jamaah? Jadi penyucian jiwa itu gak bisa sekedar dihiasi doang. Harus disingkirkan yang jelek-jelek. Perhatikan. Perhatikan. Saya ini sudah sering saya sampaikan. Saya ini misalnya pinter nulis kaligrafi. Saya gak pinter, tapi misalnya saya ini pinter nulis kaligrafi indah. Saya punya papan tulis. Tapi papan tulis ini banyak coret-coretannya. Supaya tulisan saya kelihatan indah di papan tulis ini, apa yang saya lakukan? Apakah saya paksakan langsung saya tulisi meskipun banyak tulisan sebelumnya? Ataukah saya hilangkan dulu coretan-coretan itu terus saya tulisi? Apa? Dihilangkan dulu. Sama, penyucian jiwa seperti itu. Gak bisa sama ajarin sedekah, sholat, tapi saya ngelakoni syirik. Gak bisa, syiriknya dibuat dulu. supaya jadi sholatnya, jadi zakatnya. Bisain buah ini. Nek ngaji gak pernah nerangno syirik, nek ngaji gak pernah nerangno bid'ah, padha karo wong pinter nulis, gak dihapus, dipaksa nulis. Campur ini. Saya mau tanya ya. Baju kotor itu dikasih minyak wangi apa dicuci? Nah, seperti itulah. Dicuci dulu, nek kemarin dicuci. Terus diapakan? Disempur, dikasih wangi. Ya itulah tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus itu harus ada. Ini kan surat Wasyamsi yang ke-9 ini kan beruntunglah orang yang apa? Mensucikan jiwanya. Lah, mensucikan jiwa itu dua asas. Ada dua pilar. Pilar pertama penyucian, dibersihkan kotorannya dibuang. Setelah itu at-tahliyah, digandani, dikasih perhiasan. Nah, seperti itu. Harus melalui dua asas tersebut. Saya mau tanya, orang kalau berdosa itu kan artinya kotor. Betul? Betul apa enggak? Nah, saya mau tanya, lebih bagus mana? Berzikir tasbih, bertasbih memuliakan Allah, apa beristighfar? Saya mau tanya, bagus mana istighfar sama tasbih? Saya kalau Islam ditanya, bagus mana? Ibnu Qayyim tanya kepada gurunya, itu Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini luar biasa. Kitabnya banyak, muridnya banyak, dan jadi semua. Para ulama mengatakan seandainya Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam ini tidak punya murid sama sekali dan tidak punya kitab sama sekali, cuma punya satu murid Ibnu Qayyim, sudah cukup untuk membuktikan Ibnu bahwa Ibnu Taimiyah orang hebat. Bahkan dia mengatakan Ibnu Qayyim lebih hebat daripada Syekhul Islam. Ibnu Qayyim ngomong, tanya kepada gurunya Syekhul Islam, bagus mana tasbih subhanallah, memuji Allah, takbir, fahmi, tahlil, memuji Allah dengan istighfar, bagus mana? Bagus mana istighfar dengan tasbih? Dijawab sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kamu punya baju kotor, cuci dulu, baru kasih minyak wangi. Kalau sudah selesai dicuci, dikasih minyak wangi. Tasbih, tahlil, itu minyak wangi supaya harum. Betul enggak? Tapi istighfar itu ibarat apa? Menyucikan. Makanya kita ini setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apa yang saya baca? Istighfar supaya sel-sel yang rusak itu hilang dulu. Itu manhajnya Nabi untuk mensucikan jiwa. Enggak bisa orang ngaji kita kasih yang enak-enak aja sholat, zakat, baik sama orang tua. Tapi yang syirik enggak diterangkan, enggak jadi. Karena masih kotor jiwanya orang. Harus terangkan yang rusak-rusak harus disingkirkan dulu, setelah itu baru diterima. Itu ya. Nah. Kemudian qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana cara mensucikan jiwa? Kan gitu sekarang. Saya sudah tahu bahwa asasnya ada dua, yaitu at-tahliyah yang artinya mengosongkan yang kotor, kemudian atau menghilangkan yang kotor. Sudah itu at-tahliyah menghiasinya. Sekarang kalau sudah tahu asasnya, yang kita lakukan adalah kiat-kiatnya supaya mensucikan jiwa kita. Apa yang harus kita lakukan supaya jiwa kita bersih? Apa marhalanya? Apa jenjang-jenjangnya? Yang pertama, tabaraka. Untuk menyucikan jiwa kita ini, apa yang telah kita lakukan pertama kali? Istighfar, tobat, yang lain. Saya belum mengatakan salah benar loh, saya minta jawaban yang lain dulu. Tapi biasanya kalau saya minta yang lain berarti masih belum benar gitu. Untuk mensucikan jiwa, apa yang bilang ini? Nomor satu, ilmu pak. Nomor satu ilmu. Kan tujuan dari tazkiyatun nufus, tujuan dari menyucikan jiwa adalah membuang yang kotor-kotor dan membagusi. Tadi kan gitu ya. Bagaimana tahu ini kotor, ini gak kotor? Bagaimana cara menyucikan kalau gak punya ilmunya? Nomor satu apa? Ini. Mana jalannya? Bahwa untuk menyucikan jiwa itu butuh ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini bukan sembarang ilmu. Ilmu kitabullah wa as-sunnah. Mana jalannya? bahwa penyucian jiwa itu butuh ilmu, butuh Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua ilmu yang orang-orang yang enggak gena-gena itu, butuh ilmu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya? Surat Al-Jumu'ah. Gimana? Jinnya disabdulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim. Ayat kedua berarti. Wallazi ba'atha fil ummiyina. Rasulullah coba yang bawa Quran. Wallazi ba'atha fil ummiyina. Yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya Nabi itu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Terus gimana ceritanya? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan ngajari mereka Al-Kitab. Berarti apa? Al-Quran. Wal hikmah, tafsirannya Al-Hikmah itu apa? Sunnah. Ya, setelah nyebut penyucian, coba teman buka aja biar enak. Ya. Gimana? Coba silakan salah satu baca. Surat Al-Syuhara ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiina rasula. Terus? Minhum yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya apa para nabi itu? Membacakan ayat. Setelah itu, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwanya umat. Dengan apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti nomor satu itu nuntut ilmu. Enggak mungkin orang hijrah tanpa ilmu, enggak bisa. Enggak akan selesai. Orang hijrah yang aslinya dulu rusak ingin menjadi baik tanpa ilmu, enggak bisa. Karena hijrah tanpa ilmu malah kesasar dari mulut macan ketemu mulut buaya. Makanya butuh ilmu supaya hijrahnya itu benar. Jadi untuk mensucikan diri butuh ilmu, dan ilmu yang dimaksud ini apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Dalilnya surat Al-Jumu'ah ayat 2. Setelah itu, dengan lahirnya ilmu akan timbul rasa takut. Dalilnya mana kalau ilmu itu bisa menimbulkan takut? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang yang enggak berilmu enggak akan takut sama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Surat Surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang itu supaya takut kepada Allah butuh ilmu. Berarti apa? Yang pertama tadi kan ilmu ya. Kalau ilmu sudah didapat, akan timbul perasaan takut. Kalau perasaan takut sudah timbul, maka lahirlah kiat yang nomor 2, taubat dan istighfar. Jadi kalau ingin jiwa kita itu suci, ilmu dulu. Dengan ilmu tadi akan tertuntun menjadi takut. Mana dalilnya ilmu melahirkan takut? Surat Fatir ayat 28. Innama yakhsallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Maksudnya ulama di sini orang-orang yang berilmu. Jadi untuk takut kepada Allah butuh ilmu. Lah, kalau ilmu sudah muncul, kalau ilmu ada melahirkan sifat takut kepada Allah. Sifat takut kepada Allah akan melahirkan nomor 2, yaitu taubat dan istighfar. Orang itu tidak akan suci jiwanya kalau dia enggak merasa berdosa. Betul enggak? Orang itu kalau enggak merasa berdosa ya biasa-biasa saja hidupnya. Padahal enggak ada manusia yang tidak. Kenapa orang kok saya enggak punya dosa kok? Karena dia enggak berilmu. Karena kalau dia berilmu, pasti akan semakin takut kepada Allah dan tahu kesalahannya. Kenapa orang enggak merasa enggak berdosa? Karena enggak tahu ilmunya. Orang kalau enggak punya ilmunya, enggak tahu kalau dirinya salah. Makanya akan lahirlah tobat dan istighfar. Jiwanya akan ditempa oleh Allah, dibersihkan kotoran-kotoran. Dan istighfar sama tobat itu penting ya jemaah. Perhatikan omongan saya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzanbin. Wa ma rufi'a bala'un illa bi taubatin." Tidak akan datang musibah, bencana kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un, dan bencana tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Apapun musibahnya, kesedihan kita, rumah tangga kita misalnya cekcok, anak durhaka, jangan salahkan orang lain. Pasti ada yang salah antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Hasan Al-Basri mengatakan, "Innar rajula kana yusatu syaukatan." Dahulu para sahabat Nabi tertusuk duri di kakinya. Maka sahabat Nabi mencabut duri itu dan mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaki bidzambin." Demi Allah, tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma zalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tidak pernah menzalimi aku. Apapun masalah anda, apapun musibah anda, apapun petaka anda, apapun masalah yang menimpa anda, aslinya adalah ada yang salah antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Sampai engkau jumpai rumahmu bocor, tidaklah itu terjadi kecuali karena dosa yang kita lakukan. Iya. Dosa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidaklah turun musibah kecuali karena ulah tangan-tangan kalian. Makanya para salaf dulu itu, kalau didolimi orang, kalau kena musibah, yang dimarahi dirinya sendiri. Kenapa lahir pemimpin dolim di Indonesia? Karena dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Sampai gubernur kafir bisa dikasih kita. Ya. Pada waktu itu, perang Badar. Jumlahnya kaum muslimin cuma 300. Melawan orang kafir jumlahnya berapa? 1000. Allah Subhanahu wa taala memenangkan 300 dan menumpas yang 1000. Mengapa? Karena para sahabat tidak melakukan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir. Perang Ahzab, lautan manusia mengepung kota Madinah 10.000. Pada zamannya itu tentara paling banyak. 10.000 manusia mengepung Madinah. Sahabat sedikit di kota Madinah. Ya, tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengirim angin kencang hingga kemah-kemahnya pasukan ini terbang semuanya, lari terbirit-birit. Mengapa? Karena sahabat tidak melakukan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengirim pasukan melawan Romawi yang jumlahnya besar, senjatanya lengkap, jumlahnya kaum muslimin sedikit. Umar bin Khattab sebelum perang mengatakan, "Demi Allah, yang aku takutkan bukan Romawi, musuh-musuh kalian. Tidak. Yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Demi Allah, selama ini kita diberi pertolongan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan musuh-musuh kalian. Kita ini dimenangkan Allah. Karena apa? Karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Tapi kalau sekiranya kalian melakukan maksiat, siapa yang diberi kemenangan? Kalau kalian melakukan kemaksiatan, siapa yang diberi pertolongan? Allah biarkan. Yang mana yang kuat? Siapa yang kuat di sini? Musuh." Ketika perang Yarmuk, jumlahnya kaum muslimin kurang lebih 27.000 atau 28.000. Jumlahnya pasukan Romawi 120.000. Berapa kali lipatnya? Banyak apa tidak? Banyak kan? Para panglima perang ngirim surat ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. kirim surat. Kami tolong ditambah suplai pasukan. Dibalas sama Abu Bakar As-Siddiq. Wallahi demi Allah, para prajurit seperti kalian tidak akan dikalahkan oleh jumlah musuh yang banyak. Tetapi kalian dikalahkan karena maksiat yang kalian lakukan. Takutlah terhadap dosa-dosa kalian. Jadi kami masukkan sama Bakar. Dan menang. Menang. Dipimpin Khalid bin Walid. Diberi kemenangan. Al-Qadisiyah. Perang di zamannya Umar bin Khattab melawan Persia. Yang tadi kan Romawi ya. Ini Persia. Negara superpower Persia dan Romawi. Yang Persia ini jumlah kaum muslimin 4.000. Riwayat yang lain mengatakan 6.000. Jumlahnya orang Persia berapa? 80.000. Apa yang terjadi? Allah tumpah yang 80.000. Berapa kali lipatnya? 80.000 sama 4.000. 20 kali lipat. Allah kalahkan. Mengapa? Karena sahabat tidak melakukan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah sekarang ini yang melakukan satu orang, kita doemu sekian juta manusia tidak berguna. Yang salah siapa? Kita yang salah. Ada dosa dalam diri kita. Bagaimana kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang kafir di luar sana melakukan kesyirikan, orang Islam ikut berbuat syirik. Orang-orang kafir di sana membuka aurat-auratnya, orang Islam membuka auratnya. Orang kafir memakai riba, kita pun memakai riba. Bagaimana Allah menolong kita? Selama-lamanya tidak akan ditolong kalau kita tidak kembali kepada agama. Ini loh penyucian jiwa ini. Kalau ingin menang dibersihkan dulu kotoran-kotoran. Ingat, tidak pernah umat Islam dikalahkan karena kekuatan musuhnya. Tidak pernah. Umat Islam dikalahkan musuhnya karena kelemahan dirinya. Kita ini lemah sekarang. Sedih. Karena tidak mentazkiyah nafsinya. Ketika Nabi Yunus melakukan kesalahan. Nabi Yunus pernah dimakan ikan paus. Iya. Pernah apa tidak? Nabi satu-satunya Nabi yang dimakan ikan paus. Nabi siapa? Yunus. Yang mau tanya, kenapa Nabi Yunus kok dimakan ikan paus? Apakah Nabi Yunus melakukan kesalahan? Iya. Apa kesalahannya Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, berarti Nabi Yunus bersalah. Ketika Nabi Yunus meninggalkan, ibaratnya Pak Polisi ini ya, ada kejahatan, nanti kan didatangi, diamankan. Ini polisinya malah pergi, ya kayak gitu misalnya. Berarti melakukan kesalahan Nabi Yunus ini. Meninggalkan kaumnya. Ketika Nabi Yunus melakukan kesalahan, berarti Nabi Yunus merusak hubungan dirinya dengan Allah. Karena Nabi Yunus merusak hubungan dirinya dengan Allah, Allah pun merusak hubungan dirinya dengan Nabi Yunus. Allah kirim ikan paus. Allah jadikan ikan paus memakan Nabi Yunus. Mengapa? Karena Nabi Yunus merusak hubungannya dengan Allah. Maka Allah pun merusak hubungan dirinya dengan Nabi Yunus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus di perut ikan paus? Apakah Nabi Yunus berdoa, ya Allah, bebaskan aku dari ikan paus ini, ya Allah. Apakah seperti itu? Lah, tidak seperti itu doanya. Doa cengeng. Nabi Yunus tidak berdoa seperti itu. Nabi Yunus mengoreksi dirinya. Ada yang salah antara diriku dengan Allah. Tahu doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Artinya enggak ada yang bisa nolong aku ini kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Aku dimakan ikan paus bukan karena engkau zalim ya Allah. Karena engkau terbebas dari kezaliman. Engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin. Tapi akulah yang berbuat dolim. Introspeksi, ngakui dosa. Lah orang kalau gak berilmu gak tahu kalau dirinya berdosa. Ketika Nabi Yunus mengakui dosanya, berarti Nabi Yunus membagusi hubungannya dengan Allah. Ketika Nabi Yunus membagusi hubungannya dengan Allah, Allah pun membagusi hubungan dirinya dengan Nabi Yunus. Allah perintahkan ikan paus menepi dan meluaskan Nabi Yunus. Semua musibah itu dari dosa kita. Semua petaka itu dari dosa kita. Semua kesulitan hidup dari diri kita. Sampai duri yang menusuk kaki kita tidak akan menusuk kecuali karena dosa yang kita lakukan. Itu perintah juga penutup. Mengaku itu. Nabi Adam, kenapa dikeluarkan oleh Allah dari surga? Kenapa? Karena Nabi Adam merusak hubungan dirinya dengan Allah. Allah katakan kepada Nabi Adam, wala taqroba hadhihi syajarata. Jangan kau dekat-dekat pohon ini, wahai Adam. Perintah Allah, larangan Allah untuk tidak mendekat-dekati. Nabi Adam tertipu oleh iblis. Makan buah surga. Berarti Nabi Adam merusak hubungan dirinya dengan Allah. Ketika Nabi Adam merusak hubungan dirinya dengan Allah, Allah pun merusak hubungannya dengan Nabi Adam. Allah keluarkan dari surga. Karena Nabi Adam yang memulai duluan. Nabi Adam memulai merusak hubungan. Allah pun merusak hubungannya. Dikeluarkan dari surga. Antum tahu apa yang dilakukan Nabi Adam? Ketika beliau diusir dari surga. Tahu enggak apa doanya beliau? Apa doanya beliau? Ya Allah, kembalikanlah aku ke surga. Aku bisa seperti itu. Tidak. Apa doanya Nabi Adam? Doanya Nabi Adam. Doanya Nabi Adam. Semua sudah hafal. Cuma enggak kepikiran kalau itu doanya Nabi Adam. Gimana doanya? Rabbana zalamna anfusana. Anfus, jiwa. Seperti materi kita, nafsi. Jiwa. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, akulah yang telah menzalimi jiwa-jiwa kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, ya Allah. Tetaplah lanakunanna minal khasirin, yang termasuk yang merugi. Ketika Nabi Adam sudah mengakui dosanya, berarti Nabi Adam sudah membagusi hubungannya dengan Allah. Ketika Nabi Adam sudah membagusi hubungannya dengan Allah, Allah pun membagusi hubungan dirinya dengan Nabi Adam. Allah angkat menjadi Nabi. Allah jadikan dia sebagai seorang Nabi dan bapaknya para umat manusia. Dan nanti Allah menjadikan surga untuknya. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kenapa kok terjadi musibah? Karena dosa yang kita lakukan. Termasuk pemimpin yang zalim. Itu karena kita yang zalim. Mana ayatnya? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha. Dan kami jadikan orang-orang zalim itu pemimpin atas orang-orang zalim yang lainnya. Bima kanu yaksibun, karena dosa yang ia lakukan. Jadi kalau ada pemimpin zalim, itu berarti rakyatnya zalim. Setuju? Enggak setuju? Harus setuju, Mas. Enggak setuju gimana? Ya, harus setuju, ya. Jadi seperti itu. Makanya setelah mempunyai ilmu, kita akan tahu kekurangan diri. Kalau tahu kekurangan diri, muncullah tobat. Muncullah istighfar. Kalau kita tidak tobat dan istighfar, Allah akan lapangkan hidup kita. Makanya tadi kan, setelah sholat, yang kita lakukan pertama kali apa? Menghilangkan noda-noda dulu. Ya. Setelah itu, pertama mensucikannya dengan ilmu. Yang kedua, dengan tobat dan apa? Istighfar. Nomor berapa sekarang? Tiga. Nomor tiga ini bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran. Coba letakkan pensilnya. Lihat saya. Perhatikan. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Saya mau tanya. Malaikat yang ditugasi Allah mengemban Al-Quran disampaikan ke Nabi Muhammad siapa namanya? Jibril. Maka Allah jadikan Jibril sebaik-baik malaikat. Saya mau tanya lagi. Pada bulan apa Al-Quran diturunkan? Ramadan. Maka Allah jadikan Ramadan sebaik-baik bulan. Pada malam apa Al-Quran diturunkan? Lailatul Qadar. Maka Allah jadikan malam Lailatul Qadar sebaik-baik bulan, bahkan lebih baik daripada 1000. Padahal jumlahnya bulan kan ada 12. Ini enggak 12. Lebih baik daripada 1000. Saya mau tanya lagi. Al-Qur'an diturunkan ke Nabi siapa? Muhammad. Maka Allah jadikan Nabi Muhammad sebaik-baik nabi dan rasul. Saya mau tanya lagi. Dengan bahasa apa Al-Quran diturunkan? Dengan bahasa Arab. maka Allah jadikan bahasa Arab sebaik-baik bahasa. Bahasa yang tidak akan punah sampai hari kiamat, bahasa Arab. Bahasa Arab ini 1600 tahun yang lalu dengan bahasa Arab sekarang tidak berubah sama sekali. Saya mau tanya ini, hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi Rasulullah lahir tahun berapa Masehi? 1500-an Masehi, betul? Sekarang berapa? 2000-an ya, kan? Berarti kurang lebih 1500 tahun yang lalu, 15 abad. Kita baca hadis Nabi selama sampai belajar bahasa Arab paham. Tidak akan punah bahasa Arab. Saya mau tanya. Sampai yang seandainya hidup di tahun 1901, mungkin bahasanya sudah tidak seperti sekarang ini. Betul apa? Sampai baca manuskrip kuno para wali songo dengan bahasa Jawa, bisa baca? Tidak bisa. Jawanya sudah beda. Betul apa tidak? Tidak bisa. Punah bahasa di dunia selain bahasa Arab punah. Atau mengalami apa? Pergeseran. Pasti berubah. Seandainya, ini gak boleh mengandai ya. Tapi ini misalnya, orang di Jawa ini tahun 1500 hidup sekarang. Bisa bahasanya? Berubah. Berubah. Saya tanya lagi. Umat mana yang kepadanya diturunkan Al-Quran? Umat Islam. Betul? Maka Allah jadikan sebaik-baik umat. Saya mau tanya lagi, bumi yang mana yang diturunkan kepadanya Al-Quran? Maka dan Madinah. Maka Allah jadikan sebaik-baik bumi. Bersahabatlah sama Al-Quran, kamu menjadi manusia terbaik. Mana dalilnya? Hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini tafsir ini. Makanya sama lihat ceritanya Al-Quran. Siapapun yang sama Al-Quran mesti diangkat sama Allah. Itu sudah janji Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan memelihara Al-Quran. Allah memelihara Al-Quran, artinya kalau kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran, kita ngapalkan Al-Quran, kita menjaga Al-Quran apa enggak? Maka Allah pun menjaga orang yang menjaga Al-Quran. Bersama Al-Quran, kalian akan menjadi manusia terbaik. Ya, harus kita introspeksi diri. Nah, kadang-kadang kita ngaji, soalnya ngaji, soalnya ngaji, soalnya ikut ngaji. Tapi gak pernah baca Quran. Ojo lo ya, aku khawatir ini. Harus baca Quran. Sesempat-sempat. Nah, jadilah sama Al-Quran akan jadi manusia terbaik. Ya. Itu nomor berapa? 3. Bersama Al-Quran. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Ar-Ra'd ayat 27. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan membaca Al-Qur'an jiwamu akan tenang. Jiwa, hati-hatimu akan tenang. Surat apa tadi? Ar-Ra'd ayat 27. Poin-poin saja ya sudah jam 11. Poinnya sekarang nomor nomor 4. Mujalah satu solihin, bermajlis dengan orang-orang soleh, berteman sama orang soleh. Ini sudah sering ya saya sampaikan ya, kisahnya Sulaibi, kisahnya apa Ashabul Kahfi, kisahnya ini, kisahnya apa berteman dengan orang soleh ini, kisahnya Uwais Al-Qarni, masih ingat? Sudah, jadi di antara sarana untuk menyucikan jiwa, kita itu butuh teman. Teman yang baik. Makanya kan sering saya sampaikan ada orang membunuh berapa? 99 nyawa. Kan gitu kan? Pengen tobat. Gak boleh tobat. Dibunuh sekalian ulama, orang ahli ibadah yang mengatakan gak boleh tobat. Jadi 100. Tapi dia pengen tobat. Tanya ke ahli ilmu. Apakah saya bisa tobat? Bisa. Kamu bisa tobat dengan syarat. Tinggalkan komunitas jelekmu. Dan beralihlah ke komunitas baru yang bersembahlah Allah bersama mereka. Berarti orang itu menjaga jiwa butuh apa? Teman. Gini ya, kalau sampai hijrah dulu rambut panjang, pakai gitar, anting-antingan, sekarang hijrah. Setelah sampai hijrah kok dijauhi teman-teman jelek sampean yang dulu seneng gak gabung sekarang mulai menyingkir. enggak memusuhi kita, tidak menyapa kita. Bersyukurlah. Karena artinya Allah ingin mempercepat langkah hijrah Anda. Sengaja Allah singkirkan teman-teman jelek tadi karena diganti oleh teman-teman yang baik. Jadi sampean nih ya, dulu punya teman banyak, terus sampean jilbaban besar. Maksudnya ibu-ibu loh, kalau sampean jangan jilbaban. Ibu-ibu jilbaban. Enggak semua loh itu disenangi sama komunitasnya, mulai dijauhi kan gitu kan. Jangan sedih, justru itu caranya Allah untuk mempercepat hijrah Anda, menyingkirkan teman-teman yang jelek dan Allah datangkan teman-teman yang baik. Itu bersyukur. Ya dulu mungkin kemana-mana bareng teman-teman yang merokok, sekarang sudah mulai jenggotan cingkrang, teman-teman yang dulu itu mulai menjauhinya. Bersyukur Pak, itu caranya Allah. Allah tidak ingin menghambat hijrahnya Anda. Ya seperti itu. Teman yang baik itu menguatkan jiwa. Ya. Terus nomor 6. Al-Bi'a. Ya. 5. Ya, terserah nomor terserah sampai ini. Ya. Nomor 5. Al-Bi'a Al-Khasana. Lingkungan yang baik. Lingkungan itu penting. Al-Jar Qabla Dar. Pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Kan sudah sering saya sampaikan. Pilihlah tetangga sebelum memilih. Jadi harus lingkungan. Panjenengan ini Pak, soleh di masjid khusyuk, sholat sampai benar-benar menghadirkan hati, nangis dalam sholat. Pulang-pulang nyampe rumah, istri sampean dengarkan musik, lihat sinetron. Kira-kira jadi khusyuk terus apa enggak jadi khusyuk? Butuh lingkungan. Jadi lingkungan diciptakan, rumah harus disetting sebaik mungkin untuk menguatkan tazkiyah kita pada jiwa kita. Dekor rumah yang ada gemerlapnya dunia, ada gambar foto selebritis, buang semuanya. Itu mesti mempengaruhi dan menghambat tazkiyah nafsi kita, apa penyucian jiwa kita. Karena lingkungan harus ditata. Ya, anaknya kondisikan, istrinya pun, makanya butuh teman, butuh lingkungan orang jadi orang baik itu. Kalau kita baik lingkungan kita enggak mendukung, ya balik lagi nanti. Gitu ya? Oke. Terus kembali ke nomor berapa sekarang? 6 ya. Nomor 6 adalah al-iktsar minan nawafil. Perbanyaklah amalia sunnah. Salat malam. Menuntut ilmu. Ini menguatkan untuk penyucian jiwa. Makanya Umar bin Khattab mengatakan kalaulah bukan karena 3 hal, aku tidak ingin hidup di dunia ini. Tidak ingin. Umar bin Khattab ngomong gitu. Kalaulah bukan karena 3 hal, aku tidak ingin hidup di dunia. Yang pertama, sholat malam. Memadukasi dengan Allah. Di pertiga malam. Jadi kata Umar bin Khattab, kalaulah bukan karena 3 hal, aku tidak ingin lama-lama di dunia. Yang pertama, sholat malam. Sholat malam itu tamasyahnya orang soleh. Selama Anda belum sholat malam, Anda belum merasakan manisnya ibadah. Sholat malam itu dabbus sholihin. Tamasanya orang-orang soleh. Ya, sholat malam. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, mujalasatus sholihin. Bermajlis ilmu dengan para orang-orang soleh. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Karena dia kan jadi khalifah. Khalifah punya ketanggungan untuk memperjuangkan Islam. Jadi kalau tidak karena 3 hal ini, sudah enggak usah lama-lama di dunia. Sholat malam, menuntut ilmu, terus apa tadi? Berjuang. Kalau sekarang bahasa kita berjuang. Berjuang kan gak harus pakai pedang, bisa dengan harta kita. Jadi hidup kita itu Pak, sholat malam, untuk mengisi kegersangan jiwa, setelah itu menuntut ilmu, berjuang. Ya, itu 3 hal yang harus kita lakukan. Supaya jiwa kita ini menjadi jiwa yang bersih. Ya, dah? Kembali ke ayat. Sekarang ayat keberapa? 10. Waqad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang mengotori hatinya. Berarti kebalikannya. 1, enggak ngaji. 2, maksiat enggak tobat. Kan gitu kan kebalikan dari poin yang sebelumnya tadi. Jadi kalau ingin beruntung, sucikanlah jiwamu. Dan celakalah dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Apa saja yang bisa mengotori jiwa? 1, al-jahl, kebodohan. Bodoh itu merusak jiwa. Orang kalau bodoh gak ngaji, rusak jiwanya. Ya ada penggandak uang jadi imani. Yuk iman. Karena gersang hatinya. Makanya butuh ilmu. Ya. Yang kedua, yang mengotori hati, itu tadi, maksiat dan tidak taubat. Yang ketiga, meninggalkan Al-Qur'an. Orang meninggalkan, gini Pak, perhatikan saya. Bagaimana perlakuanmu terhadap Al-Qur'an, begitulah Allah memperlakukan dirimu. Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap Al-Qur'an, begitulah perlakuan Allah terhadap dirimu. Ustaz, ini ada orang gak pernah ngaji, tapi kaya raya. Bagaimana itu? Kata Rasulullah, ya, seorang Allah di antara tanda kasih sayang Allah kepada seseorang itu, jika dia melakukan maksiat, Allah segerakan azabnya di dunia. Kalau ada orang melakukan maksiat, kok dikasih ujian sama Allah itu, Allah sayang sama dia. Tapi kalau enggak sayang itu terus dikasih terus. Nanti di akhirat baru dihukum. Ya, istidraj istilahnya para ulama. Ya, kemudian termasuk yang mengotori hati adalah bergaul dengan orang-orang yang rusak. Masih ingat kisahnya Abu Thalib? Abu Thalib ketika wafat kan diajak Nabi, paman ucapkan la ilaha illallah. Datanglah Abu Jahal. Iya kan? Berarti teman yang rusak itu merusak. Abu Jahal ini temannya Abu Thalib. Ketika sakaratul maut, Rasulullah mengatakan, paman ucapkan la ilaha illallah, paman aku akan membelamu pada hari kiamat. Kata Abu Jahal, apakah kamu meninggalkan agama nenek moyangmu, wahai Abu Thalib? Teman yang rusak akan mengotori jiwa. Ini seperti itu tadi, Abu Thalib. Ya. Terus kemudian, nomor selanjutnya yang mengotori hati adalah lingkungan yang jelek. Kebalikan dari yang sebelumnya. Ya. Itu ya, yang bisa saya sampaikan. Sengaja gak datang lagi. Ini kalau diceritakan panjang nih, masalah Tsamud, Nabi Soleh, nanti untanya bagaimana, yang menyembelih untanya itu besok. Insya Allah saya sampai apa? 10 ayat, insya Allah yang 11 sampai 15 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang supaya lebih detail tentang kisahnya Nabi Soleh. Selanjutnya jam 11 lebih 7 menit, silakan kalau ada pertanyaan. Bangun. Kurang dengar aku. Hafid Quran. Terus. Silah. Tolong dibantu yang dekat nih. Gimana dengar tadi? Saya kurang dengar. Oh, ada orang Hafid Quran. Maksiat di tempat yang haram gitu ya. Terus? Iya, oke. Okay. Berarti dia menghafalkan Qur'annya bukan karena Allah. Kalau orang menghafal Qur'an, kok kerja di bank? Ya ini gimana Al-Qur'annya? Berarti dia tidak menjalankan isi, berarti dia tidak menjaga Al-Qur'an. Karena maksud dari menjaga Al-Qur'an itu apa? Menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an, tidak sekedar membacanya, tapi membaca termasuk bagian dari menjaga. Jadi seperti itu ya. Kalau ada orang baca Quran, hafal Quran kok minuman keras, ya berarti dia kurang memahami isinya dan tidak menjaga kandungan Al-Quran. Jadi ia membaca, ia juga mengamalkan isinya. Wallahu a'lam. Apakah bermuamalah sama dengan bermajlis? Tadi disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk bermajlis dengan orang soleh. Ya, maksudnya bermajlis ya bergaul. Ya bergaul. Ada pun bermuamalah gak harus kepada orang baik saja. Sampai jualan. Terus yang datang preman. Ya tetap dalam ladeni. Kalau gak sama ladeni juga abri. Itu sampai. Tetap di ladeni. Itu muamalah siapa saja. Orang kafir pun sama orang apa sama orang. Sama orang kafir pun boleh bermuamalah, tapi bergaul. Bergaul dalam artian apa? Mempunyai komunitas. Itu adalah orang-orang yang baik saja. Tapi kalau bermuamalah siapapun, orang kafir pun boleh kita muamalah dengannya. Jadi gitu ya maksud saya. Apa yang sebaiknya kita lakukan apabila kita mensucikan jiwa, tetapi lingkungan keluarga ingin mendukung?

Karena kalau wanita asik dengan lagu-lagu atau apalagi lagu-lagu tempo dulu, dia akan teringat dengan pacarnya. Itu pasti. Banyak orang yang ngomong ke kita, ya kalau baik rumah tangganya baik. Gara-gara ini dengarkan musik tempo dulu, diingat-ingat, oh dulu saya punya kenalan, bangkit perasaannya dengan mantannya dulu. Berefek musik itu. Dan diterangkan dalam hadis termasuk mizmaru syayatin, seruling-seruling. Rasulullah tidak ingin berbuat maksiat ketika belum diangkat jadi nabi kecuali dua hal. Ini sudah pernah saya sampaikan, itu masih ingat enggak? Apa kemaksiatan yang ingin dilakukan nabi? Jadi Rasulullah sebelum umur 40 tahun itu enggak pernah melakukan maksiat. Sebelum jadi nabi, Rasulullah enggak pernah melakukan maksiat kecuali dua kali. Ingin maksiat. Maksiatnya nabi tentang apa? Musik. Ustaz, masa ada musik zaman dulu? Ya sudah ada. Justru Arab itu dulu pakai tari-tari yang telanjang-telanjang perutnya itu. Dulu ya. Dan Rasulullah itu ingin mendengarnya. Ketika sudah siap mendengarkan, ada yang memukul apa? Telinganya. Rasulullah tertidur sampai besoknya baru bangun. Dua kali Rasulullah ingin seperti itu. Setelah itu Rasulullah gak mau lagi. Mesti pingsan, pengen dengarkan ada kayak ada yang napu apa telinganya di beliau tidur. Itu artinya ayat Al-Qur'an itu ustaz saya itu ustaz, kalau baca Al-Qur'an kok enggak damai hati saya. Atau baca musik kok damai gitu. Ada enggak ilmu itu? Loh ada. Kok buktinya ada yang tanya kok. Kalau dengarkan lagu-lagu itu teduh hati saya. Kata para ulama, man lam yata'id bil Qur'an lam yata'id bi ghairihi. Siapa yang tidak menerima nasihat di dalam dari Al-Qur'an, dia tidak akan mampu mengambil nasihat dari selain Al-Qur'an. Berarti itu mesti ada hawa nafsu di dalam. Dan Al-Qur'an enggak bisa dimaju, ya. Kalau istri bisa dimaju, tapi kalau Qur'an enggak bisa dimaju. Orang baca Qur'an, hafiz Qur'an kok senang musik, hilang apalanya nanti. Al-Qur'an enggak mau dimaju, harus Al-Qur'an saja. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di keluarga suami saya ada acara arisan keluarga yang di dalamnya ada permainan lotre. Lalu bagaimana hukumnya permainan lotre? Saya kurang paham lotre itu apa? Undian. Sekedar undian juga aja. Siapa yang dapat hari ini terus diundi gitu. Kalau itu tidak apa-apa. Makanya lotrenya bagaimana? Saya enggak paham. Ada yang bisa jelaskan? Intinya kalau sekedar undian, ini siapa yang dapat? Misalnya arisan ya, satu bulannya 2 juta. Otomatis kan kumpul semuanya terus diundi kan gitu kan. Atau undiannya dari pertama. Nomornya terserah, itu teknis ya. Kalau sekedar itu saja tidak apa-apa. Nah, saya enggak paham lotre maksudnya apa. Kalau yang dimaksud lotre ini undian saja siapa yang dapat ya enggak apa-apa. Pertanyaan terakhir. Mohon pencerahannya dengan kondisi yang berkembang saat ini dengan kasus-kasus penistaan agama. Sedangkan beberapa ulama meneriakkan jihad untuk membukul si pelaku dengan ajakan jihad. Intinya tidak ya? Jihad sama siapa? Maksudnya jihad apa ini? Maka pedang. Atau senjata. Mafsadatnya lebih besar. Harus dengan cara yang lain. Karena itu artinya belum waktunya masih belum waktunya. Wallahu a'lam. Apakah bermuamalah sama dosa sudah tadi sudah sama. Ini pertanyaan yang lama kita kurangi. Ada lagi terakhir langsung terakhir. Apa dasarnya? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Coba ditanyakan ke orangnya dasarnya. Setahu saya kalau habis salam apa? Astaghfirullah. Terus baru Allahumma antas salamun antas salamun antas salamun terus. Baru setelah itu subhanallah berapa? 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. Ditambah la ilaha illallah wa rahmatullah syarikallahu. Dari kita berapa? 100. Wallahu a'lam. Sudah. Kita muat. Kita ada para sahabat yang keluar dari jamaah. Iya. Nah itu dibatalin dulu apa langsung berniat keluar gitu? Ya, ya sama aja kan keluar sama batalin. Ya kalau keluar itu pasti batal. Batalin dulu. Kan ada gini, kan? Ada kadang-kadang kita apa namanya? sujud dengan Isya. Nah, Isya nya kan 4. Isya nya kan 4. Maksudnya kan 3. 3 nya kan harus dikenang. Nah, itu ada ulama yang membolehkan kita keluar dari jamaah. Artinya pada saat imam rakaat ketiga itu kita langsung salam. Saya kurang tahu. Maksudnya ini jamaahnya ini Isya. Kita datang belum sholat Maghrib. Dikaitkan dengan yang sahabat tadi. Ini kan berarti kan yang tiga rakaat keluar dari jamaah ini dia enggak batalin sholatnya. Langsung tiga rakaat. Nah, yang itu imam ini kita langsung salam. Ya salam kan batal kan. Tapi kan yang sholat yang awalnya kan enggak batal. Ini kalau artinya cuma niat saja dia keluar dari gini aja, gak usah dibikin ribut ya. Jadi intinya sahabat tadi itu kan mungkin bisa jadi gak digambarkan secara jelas, bisa jadi tadi ikut sholat sahabat siapa? Mu'atan itu kok lama, gak mari-mari sholat, pegel sikili, akhirnya terus batal, bisa jadi dia pergi, dia sholat sendiri, dan seperti itu. Bukan sampai selesai, bukan. Namanya saja dia keluar dari jamaah. Jadi seperti itu. Adapun kasus seperti panjenengan, para ulama ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama sholat 3 rakaat dulu, terus terakhir dia salam, langsung menyusul berdiri ikut 1 rakaat terakhirnya imam tadi itu yang sholat isya, kita sholat isya. Paham maksud saya? Ya, ini ya. Pendapat kedua dia duduk saja, nunggu imam sampai imam seperti itu. Dan itu nggak ada dalilnya, itu istiadat ulama kan. Dan sebagian ulama membolehkan tidak urut. Kalau nyampe situ kok isya ya tidak sholat isya dulu. Ada juga yang berpendapat. Pas pertama saya ya, setelah isya dulu, selesai baru. Tapi sampai sekarang saya masih meyakini apa? Tertib, harus urut gitu. Wallahu a'lam. Sudah. Ya sudah, terakhir. Sudah, jangan tanya lagi. Ya, jangan tanya lagi. Rizki. Syekh Utsaimin mengatakan, jika pemindahan akad kepemilikan ini, dengan akad yang halal jadi halal. Syekh Utsaimin mengatakan, ada orang pegawai bank, terus dia ngasih hadiah ke antum. Pekerjaannya jadi haram, itu urusan dia. Tapi akad pemindahan kepemilikan dari orang yang pegawai bank ini kepada orang lain dengan akad yang sah, maka menjadi halal. Pegawai bank murni pegawai bank. Tidak punya pekerjaan lain. Dia beli beras pada toko. Pekerjaan dia itu urusan dia. Yang penting antara dia ini ke orang itu dengan akad baru dan akadnya ini akad yang halal. Paham saya ya? Dan salah satu akad yang halal adalah akad jual beli. Makanya saya ingin memfatwakan, kalau ada orang anak kecil ini kan belum bisa bekerja, dia masih sekolah, membutuhkan biaya. Bapaknya pegawai bank. Terus jika ini sudah pakai, halal bagi anaknya. Tetapi anak yang seperti ini, insya Allah tidak akan anak jadi anak yang soleh. Insya Allah, meskipun enggak semuanya, anak seperti ini akan mengecewakan orang tuanya nanti. Dan nanti orang tuanya ketika tua akan berkata, oh ini mungkin karena makannya di awal. Seandainya kita katakan boleh bagi anak itu, tetap hasilnya negatif. Paham maksudnya? Makanya hati-hati. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.